باب ذكر الموت إلى أن قول ومما يذكر بالموت تذكر موت الأقران وكيفية موتهم وخلو أماكنهم والتفكر في القبر وما بعده من النشر والحشر وأحوال القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النار. Masih kita membahas tentang mengingat kematian merupakan sebuah hal yang memang disunnahkan dan obat yang sangat mujarab untuk kita menjauh dari segala hal yang dilarang, untuk tidak mencintai dunia, untuk menjadi orang yang cerdas menurut persepsi Nabi, yaitu seseorang yang selalu menghitung-hitung amal kebaikannya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Semoga kita semua termasuk yang demikian. Maka beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengingat kematian itu. Kita sudah dijelaskan oleh mu'alif hadal kitab Hafidhullah bahwasanya mengingat kematian itu ada beberapa cara. Pada pembelajaran yang lalu sudah kita jelaskan, yaitu kematian itu sendiri yang kita ingat. Artinya, sebagaimana semua orang dari zaman Nabi Adam ternyata tidak berhasil melepaskan diri mereka daripada kematian. Sesuai dengan firman Allah yang disebutkan, فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Karena sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, bahwasanya kematian yang kalian lari semuanya, semua lari dari kematian. Orang tua kita gak mau mati walaupun sudah tua. Kakek kita yang masih hidup sekarang yang sudah tua juga, kalau dikasih tawaran kematian dia gak mau. Apalagi anak kita, apalagi yang masih muda. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya kematian yang kalian semuanya lari darinya, suatu waktu pasti akan datang kepadamu. Fa'idha ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tatkala sudah datang kematian itu, ajal itu telah tiba, maka tidak ada satu pun yang bisa mengakhirkannya walaupun satu detik. Dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kali seorang manusia itu akan meninggal dunia, maka dia akan meminta permintaan terakhirnya kepada malaikat Israel. Dia mengatakan, Gali Israel, undurkan aku walaupun satu tahun. Dia lupa bahwasanya menentukan bukan lagi Israel, dan memang yang menentukan bukan Israel, tapi yang menentukan adalah Tuhannya Israel, pencipta Israel dan pencipta alam semesta semuanya itu Allah. Masalahnya Allah sudah menentukan sesuatu ketentuan terkait dengan kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kapan kita lahir dan kapan kita meninggal, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat itu saat yang genting, saat-saat genting itu menjadikan seseorang itu bingung, sehingga apapun yang diyakininya sebelumnya itu bisa terjadi atau mungkin terjadi atau gak bisa terjadi atau tidak mungkin terjadi, itu semuanya dilabraknya, dilanggarnya. Kenapa? Dengan harapan dia itu hilang keraguannya, hilang ketakutannya, hilang kekalutannya, hilang kebingungannya. Ayo, dari saking bingungnya sampai seperti itu. Apa yang diminta? Israel, undurkan aku satu tahun saja. Jadi sebenarnya Israel yang menentukan sesuatu. Apa kata Israel? Israel cuma menjelaskan apa yang dia ketahui daripada ketentuan Allah. Dia bilang, tahun-tahun kamu sudah habis. Kalau begitu, undurkan aku satu bulan saja. Lagi-lagi Israel mengatakan, sudah habis, sudah bulan-bulan. Kalau begitu, undurkan aku satu minggu saja. Maka Israel juga menjawab, minggumu juga habis. Kalau begitu satu hari saja. Nah, jadi yang semacam ini ketika disampaikan oleh Nabi SAW, itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Sekarang, ketika kita jelaskan, kita riwayatkan hadis yang semacam ini, maka kita ogah-ogahan mendengarnya. Atau kita mengabaikannya, atau kita mengentengkannya. Tapi nanti pada saatnya, kita bingung sungguhan, kalut sungguhan, habis saat itulah kita akan paham. Oh, ternyata apa yang disampaikan Nabi Muhammad semuanya benar. Kenapa kalau kita tidak merasa seakan-akan ini betul-betul akan terjadi kepada kita dan pasti akan terjadi pada kita, kalau semua terjadi kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kenapa enggak pikirkan semacam itu? Tulul amal inilah yang diletakkan dan digoda serta dibisiki oleh iblis dan kroni-kroninya yang menjadikan kalian itu semuanya lupa. Sampai disebutkan terkait dengan kematian, masih ada yang ngantuk juga. Disebutkan tentang sesuatu yang menakutkan dan semua manusia takut ketika mengingat kematian itu, tapi dia itu masih ngantuk juga. Siapa yang bikin ngantuk itu? Ya setan. Siapa lagi lah bukan itu? Nah itu, keimanan, tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan inilah yang perlu dibina sehingga dia itu termasuk yang seperti siapa? Para solihin, para sahabat Nabi, para tabiin, mereka itu melihat kematian itu sesuatu yang pasti. Sama seperti kita, sesuatu yang pasti datang. Cuma mereka itu merasa bahwasanya kematian itu sangat dekat kepada mereka. Kita tidak merasanya. Itu yang membedakan kita dan mereka. Dan keimanan itulah yang membedakan seseorang itu dekat dengan kematiannya atau tidak. Merasa dekat dengan kematiannya atau tidak. Nah, itu. Sehingga Allah wahdat beliau mengatakan, setiap keadaan, kullu halatin tardoha an ayyakuna al-mautu fiha falzamha. Setiap keadaan yang kamu itu ridho, kamu rela. Kalau kematian itu datang, kamu berada dalam keadaan itu. Itu lazimi. Tetaplah kamu berada dalam keadaan tersebut. Misalnya kalau seorang kita meninggal dalam keadaan mengajar, senang tidak? Dalam keadaan belajar, senang tidak? Dalam keadaan dia sedang talibul ilim, senang atau tidak? Nah, yang semacam ini pertahankan. Enggak apa-apa. Kalaupun kamu itu merasa sebentar lagi, beberapa detik lagi aku mati di sini, maka kamu katakan, enggak apa-apa, aku siap. Kenapa? Kematian yang terbaik. Berarti kita akan menggapai husnul, dan semoga kita menggapainya semuanya. Setelah umur panjang, sehat walafiat, cukup modal taat, dan terhindar daripada maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu. Jadi kalau seumpama beda kita dengan mereka itu seperti itu. Lihat bagaimana Syekh Abu Bakar Siddiq, setiap saatnya itu beliau itu termenung, terpaku, tampak wajahnya itu kesedihan yang sangat besar. Kenapa beliau itu sedih? Memikirkan hartanya? Tidak. Memikirkan keluarganya? Tidak. Tapi memikirkan dirinya sendiri. Sehingga beliau itu selalu dan sering kali serta kerap kali beliau itu berkata begini. Andai kata Abu Bakar adalah seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya. Setelah gemuk dan dirasa enak dimakannya, disembelih. Kemudian diolah, lalu dimasak, dan dimakan oleh pemiliknya. Setelah itu akan berbaur dengan makanan dan perutnya, kemudian menjadi kotoran. Andai kata aku itu adalah kotoran itu. Andai kata aku itu adalah kambing itu yang sekarang menjadi kotoran. Syaumai Bakhattab, beliau mengatakan, andai kata aku ini adalah rerumputan yang dimakan oleh kambing-kambing, begitu pula binatang ternak yang lainnya. Kemudian ada di dalam perutnya, dicerna, jadi kotoran, kemudian keluar sebagai kotoran. Andai kata Umar sebagai rumput itu. Ini si Umar, si Abu Bakar Siddiq yang mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya. Yang disebut oleh Nabi SAW di dalam satu hadis, semua 10 sahabat yang besar itu justru mereka itu adalah orang-orang yang paling takut pada Allah, yang paling merasa paling dekat dengan kematian. Tapi mereka tidak pernah merasa takut dengan kematian. Karena apa? Kematian kapanpun akan datang kepada mereka, mereka sudah siap. Itulah maksudnya. Nabi SAW bersabda, man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan senang berjumpa dengannya. Semoga kita termasuk yang disenangi atau berjumpa dengan Allah, dan Allah senang berjumpa dengan kita. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita bina. Itu yang kita korbankan sampai kita itu jauh dari orang tua, sampai kita hidup dengan seadanya, dengan segala hal yang semuanya terbatas. Dari mulai tempat tidur, dari mulai makan kita, dari mulai fasilitas dan sebagainya, semua terbatas. Tapi itu semuanya kita korbankan untuk apa? Supaya kita termasuk yang ketika kita meninggal dunia, dalam keadaan kita sangat dan sangat ingin berjumpa dengan Allah. Dan semoga itu benar-benar Allah berikan sebagai anugerah untuk kita semuanya. Dan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah yang berjuluk sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang azannya Nabi. Beliau seorang yang berkulit hitam. Asal mulanya dia seorang budak yang diperjualbelikan dan tidak berharga. Tapi lagi-lagi hadis Nabi di sini berlaku kepadanya. Di mana Allah Taala, di mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanduru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru Allah ila qulubikum wa amalikum. Sama sekali Allah Ta'ala tidak melihat kamu itu berkulit tampak, berkulit putih, berparas tampan, berbentuk dengan bentuk yang sangat bagus, tinggi di mata manusia dari semuanya. Allah tidak pernah melihat itu semuanya. Allah tidak pernah melihat rupa, Allah tidak pernah melihat bagaimana kalian memakai pakaian, bagaimana pakaian kalian, kamu hidup status sosialnya sebagai yang bagaimana, Allah tidak pernah melihat. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Hati kita bagaimana, bersih tidak, ada kedengkian dan kebencian kepada kaum muslimin atau tidak, itu yang dilihat, itu yang dipandang. Sehingga kalau sudah bersih, maka menjadi tempat pautan yang selalu terkait dengannya pandangan Allah dengan rahmatnya. Semoga kita menjadi atau pemilik hati-hati yang semacam itu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu. Dan juga pada amalnya. Lihat bagaimana amalnya. Subhanallah. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika beliau akan meninggal dunia, maka istrinya dan anak-anaknya mengatakan, wah, karabah. Abad yang akrabah, ya Allah, alangkah susahnya aku akan ditinggal oleh kekasih yang kami cinta. Suaminya maksudnya, ayahnya maksudnya. Setelah ucapan itu banyak dan seringkali terdengar, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah? Lala bal wa taraba, alangkah senangnya aku. Wadan alqa Muhammadan wa ahibba, besok aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Itu dirasakan oleh orang soleh. Itu dirasakan oleh orang-orang yang dekat pada Allah. Semoga kita seperti itu ya semuanya. Abu Ya, Habib Hasan Baharun selalu beliau berkata, kesenangan dan kebahagiaan itu bukan di sini. Di dunia ini penuh dengan permasalahan, keletihan, kesedihan, itu pasti. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, itu akan dimulai nanti tatkala kita berada dalam kuburan. Begitu kita meninggal, saat itu kita istirahat. Begitu kita meninggal, saat itu kita akan memetik apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita upayakan daripada kebaikan demi kebaikan. Semoga kita bukan termasuk yang sudah berprasangka berprasangka baik tapi ternyata tidak mendapatkannya. Semoga kita termasuk yang berprasangka baik kepada Allah, tapi Allah juga memberikan semua persangkaan baik kita kepada kita, sehingga kita nanti begitu kita meninggal termasuk yang langsung awal dan memulai kebahagiaan dan kesenangan di kuburnya insyaallah. Nah, jadi ini adalah satu contoh, lihat bagaimana orang soleh meninggal dunia. Dia termasuk orang yang ahabballahu liqa'ah wa ahabba liqa' Allah. Dia senang berjumpa dengan Allah dan Allah senang berjumpa dengannya. Sehingga pada saat hadis itu dijelaskan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah yang mendengar hadis tersebut, maka beliau berkata begini. Beliau seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau seorang wanita yang sangat toleran, yang berpikir untuk umat dan mempersiapkan segala sesuatu juga untuk umat. Sehingga beliau ketika ditinggal oleh Nabi SAW di dunia ini dalam keadaan berumur masih 18 tahun sampai meninggal 80 tahun lebih. Tapi beliau isi setelah meninggal Nabi hari-harinya dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah beliau berpuasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang dilarang oleh Allah untuk berpuasa pada hari-hari itu. Beliau pernah diberikan sedekah oleh keponakannya, diberikan harta hibah oleh keponakannya Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair adalah putra daripada kakaknya Saudatuna Asma binti Abi Bakar. Dengan uang yang menumpuk dari saking banyaknya, begitu diberikan, maka kemudian dia perintahkan budaknya untuk diumumkan di masjid Nabi siapa yang membutuhkan kepada dana dan bantuan. Sekarang di rumah Aisyah lagi banyak uang, silahkan datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Maka datang fulan diberikan, datang fulan diberikan, datang fulan diberikan, sampai tidak datang waktu maghrib kecuali habis. Ketika dia itu berbuka, maka bukanya itu seperti yang kemarin. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah berbuka? Lebih enak buka kamu daripada bukanya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu berbuka dengan roti yang kering dan air. Itulah bukannya istri yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian budaknya itu mengatakan, wahai Aisyah, kamu ini hari ini mendapatkan uang yang banyak dan melimpah. Tapi engkau berikan semuanya dan tidak datang waktu maghrib kecuali habis semuanya. Kenapa engkau tidak mengingat? Dan engkau itu bedakan hari ini dengan hari-hari yang lainnya. Bagaimana maksudnya? Kata Sayyidah Aisyah. Ya, coba engkau beli makanan yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kamu kan punya uang, kamu berhak untuk menikmatinya. Jangan semuanya diberikan untuk aku kepada orang. Apa jawabannya Aisyah? Kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Karena itu menunjukkan sampai untuk dirinya sendiri pun dia lupa. Ya pantas beliau seperti itu, karena beliau itu adalah didikannya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap kaget semuanya seperti itu. Tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan dirinya untuk akhiratnya. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Setelah beliau itu mendapatkan seekor kambing, maka disembelihnya dan diperintahkan Sayyidah Aisyah untuk membagi-bagikannya. Ketika Nabi SAW datang, beberapa saat setelah itu, kemudian Nabi SAW bertanya, Gali Aisyah, apakah ada sisanya daripada kambing itu? Apakah jawaban saya Aisyah? Gali ya, tinggal pahanya yang sangat engkau senangi itu. Maka apa jawaban Nabi SAW? Tidak wahai Aisyah, tapi justru semuanya tersisa. Semuanya tersisa kecuali paha itu. Itu masih ada di sini, bukan ada di akhirat. Artinya apa? Maksudnya apa yang telah kita sedekahkan itu berarti disimpan oleh Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk kita sendiri? Kita berbuat baik, kita bersedekah, kita berbakti pada orang tua, kita berbakti pada guru, kita berbakti pada suami. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. apa yang kita lakukan berarti itu adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk membangun masa depan kita di mana? Di akhirat nanti. Siapa peduli pada saat itu? Yang sekarang kalian itu selalu terkait dan terpaut dengan orang tua. Sedikit orang tua, sedikit orang tua. Orang tua mana yang mau mikirkan anaknya nanti di akhirat? Orang tua yang mana yang nanti akan peduli kepada anaknya nanti di akhirat? Kecuali hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Tapi ternyata banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang yang salah sangka. Banyak orang yang salah persepsi, padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran. Yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Nah, pada saat itu semuanya lari. Semuanya berbohong. Semuanya akan membantah bahwa dirinya adalah orang yang dikenalnya dulu di dunia. Suaminya mengatakan, hai istriku, siapa bilang aku istrimu? Istrinya juga berkata pada suaminya, hai suamiku, siapa bilang aku suamimu? Melepaskan diri semuanya. Kenapa? Orang tua juga seperti itu. Hai ayah, hai ibu, siapa bilang aku ayahmu, ibumu? Mereka juga seperti itu ketika manggil anaknya, hai anakku, siapa bilang aku anakmu? Kenapa demikian? Karena mereka semuanya takut pada diri mereka masing-masing ada hak yang belum terlaksana atau ada kezaliman yang sudah terlanjur dibuat kepada orang-orang yang memanggilnya itu sehingga dia itu menjadi sebuah beban dan akan mengurangi pahalanya. Padahal pada saat itu tidak ada yang bisa melepaskan diri daripada ketakutan hari kiamat. Tidak ada yang bisa memberikan keamanan kecuali amal kebaikannya sendiri. Amal kebaikan yang mana? Yang dikatakan Nabi SAW sebagai pemberi keamanan itu. Amal kebaikan yang kita lakukan sekarang ini. Kita berada di pesantren. Sholat kita. Baca Quran kita. Berusaha kita itu bermujahadah. Berusaha kita membersihkan hati. Itu adalah amal yang nantinya akan menyenangkan kita. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadam ba'idah. Pada hari itu, setiap orang yang melihat kebaikannya, maka dia akan merasa bergembira. Wajahnya itu simpul ria, penuh dengan senyuman, riang gembira, dan berbahagia. Kenapa melihat kebaikannya? Waktu kita itu di pondok ditampakkan. Waktu kita ngaji, waktu kita belajar, waktu kita sholat tahajud. Waktu kita baca Quran, waktu kita berbakti kepada orang tua, waktu kita berbakti kepada guru, waktu kita berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkannya, waktu kita membantu. Maka yang semacam itu ditampakkan semuanya, alhamdulillah aku mempunyai modal untuk berjumpa dengan Allah. Di mana modal itu kita buat? Sekarang. Sekarang kita lakukan. Oleh karenanya pesan Nabi untuk kita semuanya adalah, suatu waktu sahabat-sahabat Nabi datang kepada Nabi, dalam keadaan Nabi SAW menangis. Nabi menangis. Alam semesta yang tercipta semuanya karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menangis. Beliau berkata, "Lau alimtum ma alimtu." Kalau seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, "La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wala sa'itum ila su'udat wala hasaitum ala rusikum atura. Seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, kata Nabi, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit. Banyak menangis. Kalian akan pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Bukan cuma pondok, tempat-tempat yang sunyi. Hanya itu beribadah dan beribadah. Dan kalian pasti akan mengambil tanah, diletakkan di atas kepala. Kenapa aku terlanjur hidup? Kenapa aku sudah terlanjur haid? Kenapa aku sudah terlanjur balik? sehingga semua amal yang kita lakukan semuanya tercatat dan dicatat. Tidak akan mungkin, tidak akan dicatat, semuanya tercatat. Yauma idin tuhadithu akhbar, pada hari itu semuanya akan bersaksi kepada anggota badan kita, bersaksi untuk kita. Kita tidak bisa bohong, so kita tercatat. Semua tindakan kita tercatat. Untuk itulah kita hidup. Bukan tak bersenang-senang, bukan tak bergembira berkeluarga, tidak. Hidup ini beban. Itulah nabinya. Kalian tahu dengan apa yang ketahui, kalian pasti akan tertawa sedikit, pasti kalian akan menangis banyak. Kalian akan pergi tempat-tempat yang sunyi hanya untuk beribadah. Nah, semoga kita termasuk yang beruntung, semoga kita termasuk yang bermanfaat hidupnya, amalnya, ilmunya, dan semua yang terkait dengan kita dan semua anugerah Allah kepada kita. Semoga kita termasuk diselamatkan daripada akhir zaman, dan semoga kita minta dengan kemuliaan majelis yang mulia ini, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, mengharap untuk berjumpa dengan Allah dan senang berjumpa dengan Allah serta Allah senang berjumpa dengan kita. Setelah umur panjang, sehat walafiat. Ala hadhi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa lam nawasal salih al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna.